Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut bahasan ke-35. Waspadalah terhadap taghut. Ihdharu tawagid. Waspadalah terhadap taghut. Nah, sekarang kita lihat dulu apa ini maksud taghut. Ini sesi keberapa tadi? 18 ya. Apa yang dimaksudkan dengan taghut dan macam-macamnya? Dibaca. Taghut ialah segala sesuatu selain Allah yang rela dijadikan sesembahan, ditaati dan dipatuhi dalam hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Allah mengutus para rasul agar memerintahkan kaumnya menyembah Allah semata dan menjauhi taghut sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36 disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Mereka menyuruh apa? An i'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah saja, berarti disuruh mentauhidkan Allah. Berarti setiap rasul misinya adalah mengajarkan tauhid. Kok ada seorang dai enggak ngajarkan tauhid, takut umatnya lari, mungkin enggak ikut ajaran rasul. Setiap rasul ajarannya itu adalah mendakwakan tauhid. Terus wajtanibu taghut dan jauhilah taghut. Lihat pengertian taghut di atas. Kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa radiya bil ibadah, dia ridha untuk diibadai. Di situ ada yang disembah, ada yang diikuti dan ada yang ditaati atau dipatuhi. Ada yang diibadahi, diikuti dan dipatuhi. Yang ini bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita lihat macam-macam taghut. Bentuk taghut itu sangatlah banyak, tetapi pemimpinnya ada 5, yaitu 1, setan. Setan selalu meniru manusia agar beribadah kepada selain Allah. Dalilnya firman Allah, wahai Bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah benar-benar menjadi musuh kalian. Quran surat Yasin ayat 60. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dilihat pada kalimat alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah setan, setan itu musuh yang nyata. Berarti kita tidak boleh jadi pengikut setan. Ingat, setan selalu mengajak supaya kita berbuat syirik. Setan ini yang masuk juga dalam istilah taghut. Terus yang kedua. 2. Penguasa zolim yang mengubah hukum-hukum Allah, seperti orang yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalilnya adalah firman Allah yang mengingkari aturan-aturan yang dibuat orang-orang musyrik yang bertentangan dengan aturan Allah, yaitu apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang membuat aturan agama untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah. Quran surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang membuat aturan agama untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Di sini ini adalah sifat penguasa zalim yang mengubah hukum-hukum Allah. Kalau ada penguasa seperti itu mengubah hukum Allah yang sholat 5 waktu dia jadikan tidak usah dikerjakan. Terus jilbab itu tidak perlu. Ini merubah hukum Allah. Maka disebut pengusaha zalim dan termasuk juga dalam istilah taghut. Terus yang ketiga. 3. Hakim yang memutuskan tidak dengan hukum Allah. Hakim semacam itu termasuk taghut bila dia berkeyakinan bahwa hukum Allah tidak relevan lagi atau dia membolehkan diberlakukannya hukum selain hukum Allah. Allah berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan menurut aturan yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Nah, wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut aturan yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini bagi hakim yang memutuskan tidak dengan hukum Allah, dengan menganggap selain hukum Allah itu lebih afdal. Selain hukum Allah dianggap lebih afdal. Namun kalau dia anggap hukum Allah tetap lebih afdal, namun enggak bisa jalankan, masuk apa tadi? Kufrun duna kufrin. Terus nomor 4. 4. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Tentang hal ini Allah berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Quran surat An-Naml ayat 65. Kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi perkara gaib selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Maka kalau ada yang tahu hari kiamat, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, sudah lewat. Yang bilang sudah mati belum itu? Sudah. Mungkin maksudnya untuk dia itu peringatan, itu ngel-ngelan. Mati. Mengetahui, nebak-nebak seperti itu tadi, mengetahui perkara gaib. Gak perlu. Bahkan kiamat pun gak usah tentukan sampai tahun ini, tahun ini, tahun ini. Gak perlu ya. Cukup imani saja hanya Allah yang mengetahuinya. Gak usah bahas lagi umur dunia itu tinggal sekian, sekian, sekian, sekian. Ustadz kurang kerjaan. Ya gak ada bahan lain saja. Gak bahas syirik, gak bahas ini, bahas itu, bahas umur dunia. Kurang gawean lagi. Terus nomor 5. Seseorang atau sesuatu yang disembah dan dimintai pertolongan oleh manusia dan dia rela diperlakukan semacam itu. Tentang hal ini Allah berfirman, dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan juga, di samping ada Tuhan Allah, maka orang itu akan kami beri balasan neraka Jahannam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 29. Lihat, ini nomor 5. Orang yang disembah dan dimintai pertolongan dan dia pun ridha. Di sujud-sujud dia ridha. Ya, diminta-mintai doa saja itu dia ridha sekali. Bahkan mungkin dia ingatkan umatnya nantinya ketika mati minta doa pada saya saja. Di antara sifat orang sufi kayak gini juga ada. Ya, orang sufi punya sifat ya, kalau sudah jadi pemimpin tarekat, wah itu sampai di sujud-sujud itu orang di depannya itu. Datang kemudian sujud di hadapannya, minta-minta pada dia, dia ridha. Termasuk apa? Ta'ud. Sedangkan kalau Nabi Isa masuk enggak dalam ini? Nabi Isa disembah. Masuk enggak? Nabi Isa ridha enggak? Enggak. Nabi Isa tidak termasuk ta'ud. Yang salah itu kaumnya. Nasrani yang nyembah beliau. Nabi Isa tidak boleh disebut ta'ud, tidak boleh. Terus, setiap mukmin. Setiap mukmin wajib mengingkari segala bentuk ta'ud sehingga akan menjadi seorang mukmin sejati yang bersih akidahnya. Allah berfirman, karena itu barang siapa ingkar kepada ta'ud dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali Allah yang tidak akan putus selamanya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menjadi dalil bahwa ibadah kepada Allah tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali disertai dengan menjauhkan diri dari beribadah kepada selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hal ini di dalam sabdanya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, lihat yang dalil lainnya lagi di sini sebutkan dulu, setiap mukmin wajib mengingkari tagut sehingga akan menjadikan seorang mukmin itu sejati yang bersih akidahnya. Karena Allah katakan, "May yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama lahu wallahu samii'un 'aliim." Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali Allah yang tidak akan putus selamanya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 256. Ayat ini menjadi dalil bahwa ibadah kepada Allah tidak akan bermanfaat sedikit pun sampai seorang itu menjauhkan diri dari beribadah kepada selain Allah, alias menjauhkan diri dari tagut. Termasuk juga dalam dalil, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengufuri segala sembahan selain Allah, maka haram hartanya diambil dan darahnya itu diinjak-injak. Artinya kehormatannya mesti dijaga. Berarti seorang bukan hanya mengucapkan la ilallah saja, namun wajib mengingkari sesembahan selain Allah. Itulah lima macam tagut. Satu apa? Setan. Dua, penguasa zalim yang mengubah hukum-hukum Allah. Tiga, hakim yang memutuskan tidak dengan hukum Allah. Empat, orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Lima, seseorang yang disembah dan dia ridha. Ya, itulah yang dimasukkan tagut. Insyaallah tentang munafik dibahas besok pagi. Malam siap-siap belajar ujian. Sambil nonton voli belajar itu, bawa buku. Sambil pop mie ya. Bawa buku itu belajar. Ceket-ceket. Jangan jadi khawarij pulang dari sini. Bolehkah merutinkan setiap sholat fardu atau sebagiannya saja untuk bermuhasabah dan memohon ampun? Sholat fardu ada anjuran setelah sholat baca istighfar, itu termasuk muhasabah. Syarat menjamah sholat bagi musafir apa? Ketika sulit mengerjakannya di masing-masing waktu, afdolnya kerjakan di masing-masing waktu dulu bagi musafir. Maka contoh di sini ada sholat kan jenengan dapat zuhur di waktu zuhur kan? Asar di waktu asar, lebih bagus seperti itu daripada di jamak. Mengqasar yang ada nanti, paling bagus mengqasar bagi musafir. Namun kalau ada imam tetap, ikuti imam. Apa hukumnya membaca Al-Quran di atas tikar atau kasur yang pernah dipakai berjima? Ya, coba baca di tempat yang lebih bersih gitu ya. Ada aja pertanyaannya ini. Selain keteladanan, bagaimana mengatasi anak yang susah diajak sholat ke masjid? Banyak doakan, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya, diantarin supaya anak itu rajin sholat. Baca di buku saya 52 mengatasi problem hidup. Bagaimana Ustadz jika profesi kita menjadi hakim di Indonesia, padahal kita tahu hukum Allah yang benar? Benar Ustadz, ada hadis yang menganjurkan kita memakai perhiasan saat sholat, jam tangan, cincin dan lainnya. Enggak ada hadis yang haruskan pakai cincin, pakai jam tangan, enggak. Melepasnya juga tidak ada hadis yang harus menunjukkan melepaskannya. Kalau jadi hakim, ya, selama meyakini hukum Allah lebih baik, ya sudah, enggak ada masalah di situ, dan dia nanti membela hukum-hukum Islam dalamnya, boleh. Bolehkah kita menolak pemberian orang misalnya uang karena kita tahu dia juga membutuhkan, dan jika kita tolak khawatir dia tersinggung, menolak pemberian orang. Boleh seperti itu, kita nolak pemberian orang, kita tahu dia itu misalnya pas-pasan hidupnya. Maka ketika itu kita nolak, kembalikan uang itu pada dirinya, sah-sah saja. Apakah ada tuntunan ketika sholat ba'diyah harus bertukar tempat dengan jamaah di sebelah? Yang ada anjurannya itu pindah tempat. Ya, pindah tempat. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah, untuk membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Khawarij menetapkan pelaku dosa besar sebagai kafir yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Dikarenakan hadis tentang tidak berzina ketika keadaan beriman. Mereka berkata, kalau tidak iman, ya sudahlah kafir. Bagaimana membantah syubhat ini? Tadi, iman itu ada yang kalau tidak punya iman tadi, kalau tidak sempurna iman tadi, iman itu ada yang ditinggalkan, maka dia kafir secara total. Ya, ada yang membuat orang kafir secara total. Namun ada yang jika tidak dilakukan, dia tidak kafir secara total. Enggak semua yang dihukumi kayak begitu. Contoh tadi, membunuh. Nanti bisa dilihat di surat Al-Hujurat, di situ disebutkan tentang orang-orang beriman, lalu disebutkan iqtatalu, mereka itu saling berperang, saling membunuh, tapi di awalnya masih disebutkan orang-orang beriman. Berarti iman tidak keluarkan dari Islam. Pemahaman kharis kayak gini enggak benar. Tentang mencaci maki orang Islam, apakah tindakan Syiah yang mencela Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah dan sahabat lain menjadikan mereka kafir? Mencaci maki orang Islam secara umum fasik. Namun kalau mencaci para sahabat, kafir. Beda ya, mencaci orang Islam fasik, dihukumi pelaku maksiat. Namun kalau sahabat, sampai Aisyah pun dia caci, kafir orangnya. Apakah sekadar mendengar atau memutar murotal kita dapat pahala Ustaz? Apakah bid'ah? Enggak, mendengar termasuk pahala. Bolehkah mengucapkan seandainya Rasul masih hidup tentu dia akan titik-titik dan titik-titik? Ya, ini pengandaian yang bukan maksudnya untuk menolak takdir. Enggak, ini cuma dalam bahasa kita tuh kayak bagaimana jika Rasul itu ada gitu. Ini bukan pengandaian untuk hal-hal yang haram, itu bukan. Pengandaian yang bermasalah jika itu tidak ridho pada musibah, tidak ridho pada takdir. Ini baru pengandaian yang bermasalah. Tidak semua pengandaian itu dihukumi dosa. Ketika saya sholat sunnah, tiba-tiba orang yang lagi duduk ke depan saya berjalan ke belakang menginjak tepat di bagian sujud dahi saya. Ya, ketika saya sholat sunnah, tiba-tiba orang yang lagi duduk ke depan saya berjalan ke belakang menginjak tepat di bagian sujud dahi saya. Apakah saya harus menghalangi dia? Kalau tempat kamu sholat boleh halangi dia. Namun kamu lagi sujud ini, saya nggak tahu dia kok nekat banget ini. Saya belum paham juga soalnya. Apa hukum bisnis dropshipper? Apakah Rasulullah SAW pernah berdagang dengan sistem ini? Ingat, dalam masalah dagang, bukan ditanya Rasul pernah enggak lakukan bisnis ini. Karena bisnis itu berkembang. Jangan terlalu saklek dengan bisnis di masa Rasul. Bisnis itu ditanyakan kayak gini, ini dilarang enggak? Bukan tanya Rasul pernah lakukan atau tidak. Kalau Rasul pernah lakukan atau tidak, kamu pakai unta pergi keliling-keliling itu jalan-jalan kemana-mana. Itu cara Rasul. Jadi dalam masalah dunia bukan ditanya Rasul pernah lakukan ini enggak. Kamu enggak akan pernah dagang kalau kayak begitu. Enggak boleh bisnis online, enggak boleh promosi lewat online, bid'ah semuanya nih kamu duduk kayak begitu. Enggak. Kalau masalah bisnis tanya, ini dilarang enggak? Maka kalau dropshipper dilarang atau tidak? Ya. Yang jelas kalau dropshipper yang jelas yang dipenuhi satu, barang itu harus jelas. Saya jelaskan dropshipper agak rumit ya, ini harus bahasan khusus ya. Nanti baca aja di website saya ada pembahasan dropshipper secara tersendiri ya. Yang jelas kalau mau tanya tentang bisnis, jangan tanyanya Rasul lakukan atau tidak. Nanya apa? Dilarang atau tidak. Bacalah lebih lengkap di sana. Harus saya jelaskan dropshipper dulu apa, terus nanti hukum-hukumnya bagaimana. Pembahasannya panjang. Kita lagi bahas firqatun najiyah. Ustaz, benarkah ketika kita sujud lalu ada rambut yang keluar dari peci? Ya, gini ya. Maka sujudnya itu tidak sempurna. Islam sujudnya tidak sempurna. Ini keyakinan dalam mazhab Syafi'i. Kalau sholat ini jangan sampai ada yang nutupi dahi. Itu maksudnya di situ. Maka rambutnya itu diangkat kayak gini. Ya, enggak boleh nutupi dahi. Karena ada yang menghalangi ketika kita sujud. Namun pendapat ini kurang tepat dari sisi Rasulullah SAW pernah sujud di atas lumpur. Lumpurnya menghalangi dahinya. Berarti masih boleh ada sesuatu yang halangi di situ. Jadi tetap masih sah. Islam menyuruh berinfak dan sedekah, namun ana sedang menabung untuk mengkhitbah seorang akhwat. Bagaimana solusinya Ustaz? Antum dahulukan yang wajib dulu. Wajib apa coba? Nikah atau sedekah? Nikah. Mikir untuk nikah. Nabung itu rajin-rajin. Saya minta doakan ayah dan ibu saya beragama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan ilmu tauhid yang benar, tidak melakukan tradisi bid'ah syirik lagi. Ya, kita doakan semuanya dan mudah-mudahan antum bisa berdakwah juga dengan baik. Ketika saya mencoba mendakwai saudara atau keluarga saya tentang tidak bolehnya bertawassul kepada orang soleh yang telah meninggal dunia seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, malah mereka tidak mau mendengarkannya Ustaz. Malahan mereka bilang kita tidak bisa berdoa tanpa perantaraan orang soleh. Berarti bawanya pelan-pelan untuk memahamkan dulu. Harus dibawa dulu. Kita disuruh perintah berdoa pada Allah langsung. Yang kedua, kita pun mau berdoa semuanya bisa, tanpa diibaratkan dengan kita itu meminta kepada seorang tokoh harus ada perantara orang lain. Ini kita berdoa pada Allah. Allah lebih mulia daripada tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Maka tanpa pakai perantara pun tidak masalah. Ya, jadi seperti itu. Terangkan pelan-pelan, pahamkan tauhid pelan-pelan. Ini butuh pendidikan yang harus berjenjang. Ajak pelan-pelan untuk bisa memahami agama ini dengan benar. Kemudian terakhir dulu ini ya. Ustaz, bila seorang pemuda yang matang untuk menikah, namun dirinya masih menanggung utang, apakah dikatakan zalim bila memaksakan diri menikah? Mudah-mudahan dengan dia menikah, Allah bukakan pintu rezeki. Kata Ibnu Mas'ud, iltamisul ghina fin nikah, carilah kaya itu dengan menikah. Dan juga kata Nabi SAW, di antara orang yang mendapatkan pertolongan Allah, di antaranya adalah annaki allazi yuridul afaf. Orang yang mau nikah untuk menyelamatkan kehormatan dirinya. Mudah-mudahan itu terbuka pintu rezeki, utang-utangnya lunas setelah menikah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah dengan segera. Sudah didoakan lo, amin semua itu jemaah. Ya, itu dulu. Kita lanjut besok pagi ya. Pagi lebih segar ya. Sekarang rekreasi biar fresh pikirannya. Mudah-mudahan rekreasinya bawa berkah. Malam apa malam? Acara malam? Final volley. Dan belajar. Bawa buku belajar. Ya. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.